di hati, menghanyutkan semara kita berdua. Betapa dunia pun cemburu saat ku kecup bibir mesra berdua. Dan tak ayal lagi kau jadi milikku, bersama merebih alam semesta. Kau kekasihku yang selalu ada di hati, dambaan hidup ini. Kau pujaanku, lagukan nada cintamu sesejuk. Bersama merapih alam.